Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita berada di ayat 45 dari surah Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam taro ila rabbika kaifa maddal zilla walau sya'ala laja'alahu sakina summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Tidakkah engkau memperhatikan ciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bayang-bayang itu tetap. Kemudian Kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Pendengar yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu dari ayat 44 naik ke atas sampai 35 dan seterusnya, kita menemukan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi bimbingan kepada Nabi Muhammad, memberi bimbingan kepada kita sebagai para da'i dan mubalig, memberi bimbingan kepada umat Islam yang setia kepada ajaran Islam, bahwa tetap saja yang baik itu pasti menang, yang batil itu pasti kalah, iman itu tempatnya di surga, kafir itu tempatnya di neraka. Perjalanan kehidupan kemudian membuktikan bahwa Allah adalah zat yang layak disembah. Nafsu harus ditundukkan untuk mengikuti selera dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jawaban itu ada di ayat 45. Karena Allah adalah zat yang maha kuasa. Allah adalah zat yang maha pengasih dan penyayang. Dengan sifat kasih dan sayangnya, dengan sifat kuasanya yang tak terbatas, Dia membimbing kita agar bahagia di dunia dan di akhirat. Di ayat 45, Allah telah menjelaskan bagaimana Allah membimbing alam raya ini menuju suatu manfaat yang dirasakan oleh manusia. Manusia merasakan keberadaan matahari. Dengan keberadaan matahari, kita cukup memadamkan lampu di rumah kita bila bersentuhan langsung dengan sinar matahari. Karena apa? Karena cahaya matahari jauh lebih dahsyat manfaatnya dibandingkan lampu yang kita hidupkan di malam hari. Kita juga menemukan matahari membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh subur dan segar. Proses matahari terbit di siang hari membuat terjadi proses yang diakhiri dengan turunnya hujan karena ada penguapan. Dan matahari juga sebagai bukti, sebagai dalil akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebagai dalil pusat poros bima galaksi, bintang-bintang atau planet-planet yang mengintari matahari itu sendiri. Di sisi lain, kita juga menemukan bagaimana kuasa Allah dengan penuh kasih sayangnya, sampai sekarang kita belum paham bagaimana ada bayangan di dalam setiap benda yang disinari oleh matahari. Sungguh luar biasa. Maka pelajaran penting dari apa yang ada di atas, mengikuti perintah Allah adalah kebahagiaan diri sendiri. Ada Ustaz Perdana dan ada Ustaz Fadli, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-45 dari surah Al-Furqan ini sebenarnya merupakan satu cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggiring kita agar mempergunakan potensi yang kita miliki, anggota tubuh, panca indera kita, untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya bisa merupakan satu sindiran, tapi juga bisa merupakan satu ajakan ya dari Allah, ketika Allah mengatakan alam tara, tidakkah engkau melihat, sudahkah mata yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini bisa kita dapatkan banyak sekali keterangan hal ini di dalam Al-Quran. Apakah dengan redaksi ara'aita, ya, tidakkah engkau melihat atau mengetahui, alam tara, alam tarau, Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu melihat betapa Allah Subhanahu wa taala sudah menundukkan kepada kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Alam tara annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili. Tidakkah matamu itu sanggup untuk melihat dan mengetahui bahwa terjadinya pergantian siang dan malam itu adalah merupakan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu adalah sesuatu yang besar yang bisa kita ketahui. Tetapi di ayat ke-45 ini, kembali Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita bahwa satu fenomena kehidupan, ya, penciptaannya yang begitu sangat sederhana, tetapi itu adalah merupakan suatu hal yang besar dan menjadi bukti atau dalil atas kebesaran dirinya. Alam tara ila rabbika kaifa madda zil. Tidak usah dulu berbicara tentang penciptaan matahari, wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha. Itu adalah sesuatu yang besar. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit itu ada rezeki kamu dan apa yang dijanjikan kepada kamu. Ada sesuatu hal yang miss dan terlewatkan ketika untuk masalah bayangan saja itu adalah merupakan kekuasaan Allah dan bukti kekuasaannya. Sederhana memang. Kaifa maddal zilla, bagaimana kemudian Allah memanjangkan bayangan kita itu, memanjangkan bayangan yang terkena oleh sinar matahari. Walau syaa laja'alahu sakinah. Karena kalau dia ingin, dia akan buat bayangan itu tetap dalam kondisi yang permanen, tidak berubah-ubah. Tetapi karena bayangan ini ketika orang sedang berjalan dan matahari berada di sedang menyengat-menyengatnya, dia kemudian berteduh di bawah pohon dan akhirnya merasa lebih nyaman. Kenapa? Bayangan pohon itu ternyata mampu mengurangi panasnya terik matahari atau melindungi dirinya dari sinar matahari. Allah mengatakan kalau dia ingin la ja'alahu sakinah. Mau siang hari, mau sore hari, ketika matahari masih panas, tidak ada bayangan yang bisa melindungi, maka yang terjadi selanjutnya adalah manusia akan kesulitan. Tapi sekali lagi dengan kasih sayangnya, hanya satu hal yang sifatnya sederhana, bayangan. Itu adalah merupakan suatu hal yang dianggap remeh oleh manusia, tapi memberikan manfaat yang sangat besar, bahkan bisa dijadikan sebagai salah satu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam agama Islam, kata Syekh Al-Maraghi, bahwa kemudian gara-gara bayangan ini, ya, orang bisa membuat waktu salat. Ketika matahari mulai tergelincir, waktunya salat zuhur. Ketika matahari sudah sepanjang badan, maka kemudian itu adalah waktu asar. Ketika bayang-bayang itu sudah hilang sama sekali, maka sampailah waktu maghrib misalnya. Ini adalah merupakan salah satu bukti tentang kekuasaan Allah yang jarang kita pikirkan. Dan melalui keterangan ayat ini kita diingatkan kembali, sesuatu yang sederhana tetap merupakan tanda kekuasaan Allah. Maka pahamilah, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu ada tanda kekuasaan Allah, kenapa kamu tidak mampu melihatnya? Sahabat inspiratif rahimakumullah, sederhananya Allah ingin menyampaikan kepada kita sahabat-sahabat inspiratif, dikatakan wong Allah, kalau kata orang Jawa, matahari yang besarnya 300 ribu kali lebih besar dari bumi saja mampu digeser, tentang bagaimana cahaya itu berproses, panjang dan pendek bayangan itu. Lo kok malah cuma membalas azab kepada kaum Samud, kepada kaum Ad, kepada Fir'aun, dan kepada kita yang kecil-kecil ini, yang tidak ada lebih hebat dari Fir'aun, gak bisa digilas, terlalu kecil. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang kita ketahui sampai saat ini 300 ribu lebih besar dari bumi. Kemudian panasnya jika lo tanpa atmosfer, bukan hanya bayangan, meleleh karena 2500 derajat Celsius. Allah yang mengatur derajat itu sehingga menyehatkan kita. Lampu di malam hari juga tidak bisa menciptakan bayangan. Bahwa kemudian malam hari itu juga bagian dari proses bayangan pembiasan cahaya matahari kepada bulan. Dan inilah sebuah prosesi alam, sains dan teknologi yang dibangun sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala manajemennya, yang bisa dijadikan petunjuk, yang bisa dijadikan bukti untuk kawan-kawan yang kemudian kepada Masehi, perhitungan hari, bulan, dan tahun. Tapi kurang lebih maknanya dari beberapa ayat sebelumnya, Allah menggambarkan bagaimana azab diberikan pada orang-orang yang menolak kebenaran dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masuk pada konteks kekuasaan Allah dan alam, ya, dalam alam ingin menunjukkan alam sebesar ini aja bisa diurus, apalagi hanya mengurus umat-umat kecil seperti kita. Maka marilah kita banyak bermuzakarah, melihat alam semesta dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ikuti Allah, Dia Maha Kuasa. Inilah pesan di ayat 45. Renungi keagungannya dengan sebuah kias tentang permainan cahaya dan bayangan yang sangat halus dalam ciptaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.